kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat. Alhamdulillah, sekarang kita berada di satu bulan haram, bulan yang memiliki kehormatan. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan la tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. 4 bulan haram yang disebutkan dalam ayat tadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Ini merupakan bulan-bulan yang dikenal dengan bulan haram, bulan yang memiliki kehormatan, bulan yang memiliki keutamaan. Disebut bulan haram dikarenakan pada bulan-bulan tersebut diharamkan peperangan. Dan di antara bulan-bulan haram tersebut, yaitu bulan Al-Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan terhormatnya bulan Al-Muharram. Di antaranya Rasulullah SAW beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bulan Al-Muharram itu adalah bulan Allah. Tentunya sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang keutamaan. sebagaimana kita mengenal ada yang disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan rumah tersebut memiliki keutamaan. Ka'bah sebagai Baitullah. Kita kenal juga untanya Nabi Nuh alaihissalam dengan sebutan Naqatullah. Untanya Allah. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan memiliki keutamaan dan keistimewaan. Begitu juga Rasulullah, utusan Allah. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memiliki keutamaan dan keistimewaan. Termasuk Syahrullah, bulan Allah, bulan Al-Muharram. Ini menunjukkan tentang suatu keutamaan yang ada pada bulan tersebut. Begitu juga di dalam Islam berkenaan dengan bulan Al-Muharram memiliki sejarah yang besar. Di antaranya peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi, mereka melaksanakan puasa tanggal 10 Al-Muharram yang dikenal dengan hari apa? Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Orang-orang Yahudi mengatakan, hada yaumun najallahu Musa wa qawmahu wa aghraqa Fir'aun wa qawmahu. Hari ini tanggal 10 Muharram merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Dan juga pada tanggal 10 Al-Muharram Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Fasawmahu Musa syukran lillah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa wa aula minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Sehingga Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ini diantara sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Ketika zaman Nabi Musa AS, pada tanggal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan seorang melaksanakan puasa tanggal 10 Al-Muharram. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, yukafiru sana al-madiyah. Puasa tanggal 10 Muharram ini bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Yes, ini merupakan keutamaan agar seorang melaksanakan puasa tanggal 10 Al-Muharram. Begitu juga di bulan Al-Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad kuat untuk hijrah ke Madinah. Walaupun terwujudnya itu ketika bulan Shawwal. Tapi ketika bulan Muharram, Rasulullah telah berniat kuat untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Sehingga jelas dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya bulan Al-Muharram ini salah satu bulan yang terhormat, salah satu bulan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Disayangkan sebagian orang ada yang meyakini bahwasanya bulan Muharram itu sebagai bulan sial, sehingga di antara mereka tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas penting di bulan tersebut, apalagi yang berkaitan dengan hajatan, apalagi yang berkaitan dengan pernikahan. Mereka tidak mau menikahkan putra atau putrinya di bulan Al-Muharram dengan anggapan dan keyakinan kalau seandainya ada hajat pernikahan di bulan tersebut, ini akan memiliki dampak yang jelek, akan menimbulkan musibah terhadap pasangan suami istri tersebut. Tatkala ditanya, apa dalil keyakinan Anda demikian? Mereka tidak bisa mengeluarkan dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun ucapan-ucapan para ulama yang mereka kemukakan. Hanyalah ucapan, ini adalah kebiasaan nenek moyang kami. Nenek moyang kami menganggap bulan Al-Muharram ini sebagai bulan yang sial. Ini yang menjadi alasan mereka. Bukan bersandarkan kepada Al-Kitab, bukan bersandarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga mengambil akwal ucapan-ucapan para ulama. Tapi yang mereka ambil adalah kebiasaan nenek moyang. Sehingga dalam hal ini, perlu kita perhatikan sikap mengikuti kebiasaan nenek moyang tanpa bimbingan syariat, tanpa bimbingan Islam, ini adalah perkara yang terlarang, bahkan merupakan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat-ayatnya tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah yang seperti ini. Mereka mengikuti ajaran nenek moyangnya tanpa bimbingan yang jelas. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أو آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعقلون ولا يهتدون. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian. Mereka mengatakan tidak. Akan jadi kami mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika diperintahkan untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah, mereka menolak dengan alasan yang kami ikuti adalah kebiasaan nenek moyang kami. Itu juga di dalam ayat yang lain, ketika mereka diperintahkan untuk mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadin. Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami di atas suatu agama, suatu keyakinan, maka kami pun mengikuti jejak langkah mereka. Sikap yang demikian, taklid buta, taklid kepada nenek moyang, taklid kepada leluhur, taklid kepada karuhun, ini merupakan perkara yang terlarang dalam syariat Islam. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Setiap prinsip-prinsip jahiliyah, sebagai seorang mukmin hendaknya kita menjauhi, meninggalkannya, jangan mengagungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin jahiliyah mawdu'un tahta qadami. Setiap perkara jahiliyah terletak di bawah kakiku. Apa maknanya? Setiap urusan jahiliyah dihinakan, direndahkan, jangan sampai kita mengangkat-ngangkat, mengagung-agungkan. Apalagi kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Tinggalkan kebiasaan tersebut. Jauhi kebiasaan tersebut. Jangan kita mengikutinya, apalagi mengagungkannya. Yang berikutnya, tatkala mereka menganggap sial terhadap bulan Al-Muharram, di mana anggapan sial terhadap waktu-waktu tertentu ataukah aktivitas tertentu ataukah tempat-tempat tertentu, ini pun diantara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya atiyaratus syirkun, atiyaratus syirkun, atiyaratus syirkun. Atiyarah, menganggap sial suatu barang, suatu bulan ataupun yang lainnya, ini merupakan kesyirikan. Bahkan di antara orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab, adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayur, yang tidak melakukan siarah, tidak mengundi nasib dengan burung, anak panah, ataukah yang semisalnya. Tidak menganggap sia dengan sitawan burung, atau dengan terbangnya burung, atau dengan anak panah dan yang semisalnya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah melakukan tatayur, siarah. Kadang-kadang mereka menganggap sia dengan terbangnya seekor burung. Kebiasaan mereka kalau hendak melakukan safar, perjalanan yang jauh, mereka mengundi nasibnya dengan burung. Diterbangkan burung, kalau terbangnya ke arah kanan, ini pertanda baik. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, ini pertanda jelek. Sehingga mereka pun tidak melakukan perjalanannya, dikarenakan dia menganggap sia dengan terbangnya burung ke arah kiri. Ini bisa menjadi malapetaka kalau seandainya dia memaksa untuk melakukan perjalanan dalam keadaan burung yang terbangkan ke arah kiri. Nah, atau kadang-kadang mereka mengadu nasibnya, menganggap sial dengan anak panah. Kadang-kadang mengundi nasib mereka itu anak panah. Setelah hendak melakukan perjalanan, ada 3 anak panah. Di tiap anak panah tersebut ada tulisannya. Yang satu tulisan lakukan, yang satu jangan lakukan, dan yang satu lagi kosong. Ketika mereka cabut anak panah, kemudian isinya lakukan, mereka melakukan safarnya. Mereka mencabut anak panah, isinya jangan lakukan, mereka tidak melakukannya. Tatkala mencabutnya kosong, mereka mengulangnya lagi. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau yang dia angkat anak panah yang berisi jangan lakukan, kalau seandainya dia melakukannya, dia akan menganggap sial disebabkan anak panah tersebut. Nah, ini pun masih berlaku dan masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin, padahal ini merupakan kesyirikan. Kadang-kadang sebagian muslim masih meyakini kalau seandainya sedang berjalan, tiba-tiba ada daun yang jatuh, wah ini pertanda sial, ngajak mati katanya. Harus diludahi daun tersebut. Kalau gak diludahi, kita akan mati. Masih sebagian kaum muslimin meyakininya. Na'udzubillah. Diwujudkan ketakutannya, jatuh daun, dia ludahi daunnya. Ini namanya tatayur, tiarah. Atau sebagian muslim menganggap sial tatkala memiliki rumah pas tusuk sate. Tahu tusuk sate? Nah, menganggap sial, wah ini bisa menghalangi rezeki, bisa menghalangi kebahagiaan rumah tangga, sehingga mereka pindah rumah, dijual dengan harga yang sangat murah, kemudian rugi. Nah, atau kadang-kadang sebagian mereka menganggap tatkala ada kupu-kupu masuk ke rumah, wah ini pertanda akan ada tamu yang agung. Nah, termasuk tiara, tatayur, yang diharamkan dalam syariat dan termasuk kesyirikan. Dan diantaranya tadi, menganggap sial terhadap bulan Al-Muharram. Nah, masih berkaitan dengan bulan Al-Muharram, di mana di bulan Al-Muharram dalam sejarah kita mengetahui peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, di Padang Karbala. Tepatnya tanggal berapa? 10 Al-Muharram. Kaum Syiah Rafidah yang khususnya di Iran, nah, mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan berkabung dengan sikap yang berlebih-lebihan. Biasanya mereka melakukan pawai yang besar-besaran. Bahkan sejak tanggal 1 Al-Muharram sampai tanggal 10 Al-Muharram. Acara puncaknya tanggal 10 Al-Muharram. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Al-Muharram, melakukan pawai besar-besaran menuju Al-Husainiyah. Al-Husainiyah ini merupakan tempat makam imam-imam mereka. Dan ketika mereka melakukan pawai tersebut, sudah menjadi kebiasaan mereka, para peserta pawai itu hanya mengenakan sarung atau celana dalam keadaan badannya terbuka. Sambil mereka memukul-mukul badannya, sampai memar badannya, dengan alasan dalam rangka ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika hari puncaknya tanggal 10 Al-Muharram, mereka mengenakan kain putih diikatkan ke kepalanya, kemudian mereka memukul-mukul kepalanya dengan benda-benda yang tajam, ada yang dengan pedang, ada yang dengan pisau, ada dengan alat-alat yang lain, sampai kain putih tersebut berlumuran darah. Bahkan banyak di antara mereka yang nangis histeris, "Ya Husain, Ya Husain," dan sebagainya, dengan alasan ini sebagai bentuk berkabung, ikut merasakan penderitaan yang menimpa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait. Ini slogan-slogan yang mereka ungkapkan untuk menutupi kedurhakaan, penyimpangan yang mereka lakukan, beralasan ini sebagai bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait. Kaum muslimin tentunya bersedih dengan peristiwa yang menimpa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi tentunya Islam mengajarkan bagaimana sikap seorang mukmin yang baik tatkala mendapatkan musibah. Jangan sampai mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah di Iran ataupun di negeri-negeri yang lain, ya, Pakistan, India, atau bahkan di negeri kita ini di Indonesia, walaupun mereka belum sampai seperti Syiah yang ada di Iran dengan memukul-mukul kepalanya, jidatnya dengan pedang, dengan pisau. Mereka baru hanya berani memukul-mukul dadanya. Nah, sikap yang demikian bukanlah ajaran Islam. Bahkan sebaliknya, Islam melarang sikap yang demikian. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah termasuk umat kami orang yang meratapi mayit dengan memukul-mukul wajahnya, menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, meratap-ratapi dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Dengan tegas Nabi mengatakan, bukanlah umat kami orang yang melakukan demikian. Niyahah al-mayyit, meratapi mayit, bahkan termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyahah al-mayyit, meratapi mayit. Nah, baik dengan tangisan yang histeris ataukah dengan melukai badannya, termasuk yang dilarang dalam syariat Islam. Sehingga jelas sekali apa yang mereka lakukan. Yang dilakukan orang-orang Syiah bukanlah ajaran Islam, bahkan sebaliknya, Islam melarangnya dan mengharamkan perbuatan tersebut. Walaupun dengan alasan dalam rangka berkabung, dalam rangka mengenang, dalam rangka ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan yang mereka lakukan itu bukanlah perbuatan yang sesuai dengan bimbingan syariat, akan tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam yang mulia ini. Jangan tertipu dengan slogan-slogan yang mereka ucapkan sebagai bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait. Kita semua sebagai kaum muslimin cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kecintaan kita kepada Ahlul Bait dengan bimbingan syariat, tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi, jangan tertipu dengan acara-acara yang mereka lakukan, yang mereka sebut dengan istilah Al-Husainiyah, atau yang disebut dengan Arba'iniyah. Nah, jangan tertipu. Barakallahu fikum. Ini sekilas berkaitan dengan bulan Al-Muharram yang kita berada di dalamnya. Sekali lagi, bulan Al-Muharram ini di antara bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram yang empat, bulan yang memiliki kehormatan. Di antaranya diharamkan berperang di bulan-bulan tersebut. Nah, dan juga kita sebutkan tadi, di bulan Al-Muharram ini ada syariat untuk berpuasa, terutama tanggal 10 Muharram dan sebelumnya tanggal 9 Al-Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Tatkala para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, insyaallah akan berpuasa juga tanggal 9 Al-Muharramnya." Dalam rangka menyisihi orang-orang Yahudi. Sehingga hendaknya kita tatkala berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram dibarengi dengan puasa tanggal 9 Al-Muharram. Nah, tanggal berapa Muharram sekarang kita ini? Tanggal 3. Tanggal 9 hari apa? Jumat. Tanggal 10 hari Sabtu. Barakallahu fikum. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Semangat melaksanakan ibadah shaum, terutama tanggal 9 dan tanggal 10 Al-Muharram. Nah, adapun yang menyatakan bahwasanya akhir bulan, akhir tahun ditutupnya amalan, catatan amalan seorang hamba, atau diangkatnya catatan amalan seorang hamba, tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Sehingga tidak boleh kita mengkhususkan suatu ibadah tertentu di akhir tahun. Jangan mengkhususkan dengan alasan bahwasannya ditutup catatan amal, diangkat catatan amal, dikarenakan tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan demikian. Sehingga tidak ada kekhususan-kekhususan melaksanakan amalan tertentu di akhir tahun Hijriyah, begitu juga di akhir tahun Masehi. Nah,